Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kembali melanjutkan pembacaan kitab I'anatut Thalibin ya. Hasyiah dari Fathul Muin. Ini kita sudah sampai di kata asyukru. Pembahasan tentang syukur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyukru lugatan huwal hamdul urfi. Makna bahasa dari syukur itu sama dengan makna istilah dari hamd ya. Jadi perbuatan yang timbul dari mengagungkan pemberi nikmat. Dari sisi ia adalah pemberi nikmat baik kepada yang memuji maupun yang lain. Wa urfan sarful abdi jami'a ma an'ama Allah bihi alaihi fi ma khuliqa li ajlih. Secara uruf ya, secara istilah para ulama, syukur adalah mengarahkannya hamba semua nikmat yang diberikan Allah kepadanya untuk melakukan tujuan penciptaan. Jadi semua nikmat ini dilakukan untuk melakukan taat. Ai ayasrifat jami'al a'dha' wal ma'ani allati anamallahu 'alaihi biha fi ta'ati allati tuliba istimaluha fiha. Jadi maksudnya adalah seorang hamba yang melakukan seluruh tubuh dan seluruh indra yang dimiliki, yang hal itu tentunya adalah pemberian Allah ya, dilakukan untuk melakukan taat, yang melakukan taat itu merupakan tujuan dari pemberian nikmat dari Allah. Fa in istamalaha fi awqatin mukhtalifah summiya syakiran. Kalau hal itu dilakukan dalam beberapa waktu yang berbeda maka dinamakan syakir, yang melakukan dinamakan syakir. Aw fi waqtin wahid sumia syakur. Kalau dilakukan dalam hal yang dalam waktu yang bersamaan, seluruh tubuh, seluruh nikmat dilakukan untuk taat secara bersamaan, itu disebut dengan syakur. Yang melakukan disebut dengan syakur. Wahwa qalil, orang-orang yang punya status syakur ini sedikit. Likaulihi ta'ala wa qalilum min ibadiya syakur. Sebab ada firman Allah yang berbunyi, sedikit sekali dari hambaku orang yang bersetatus syakur. Wasawarada likal alamatu subra malisi biman hamala janazatan mutafakiran fi masnu'atillah. Penggambaran melakukan seluruh kenikmatan untuk taat itu digambarkan oleh Subramalisi dengan seorang yang memikul jenazah, besertaan dengan itu dia berpikir ya, dia merenungkan ciptaan-ciptaan Allah. Nadirun limayadeh li'ala yazilla bil mayiti. Dia melihat ke depan supaya tidak terpeleset. Masyan birjalihi ilal qabri, berjalan dengan kaki, sahgilan lisanahu bidzikri, menyibukkan ucapannya dengan berzikir, wa udunaihi bistima'i ma fihi thawab, kal amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar, dan telinganya digunakan untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan seperti perintah kebaikan dan melarang kemungkaran. Jadi seluruh tubuhnya digunakan untuk melakukan taat ya. Wa aqsamul hamdi arba'atun. Pembagian hamd ada 4. Hamdan qadiman, 2 hamd itu sifatnya qadim, dahulu. Wa huwa hamdullahi nafsahu. Yang pertama adalah Allah memuji zat-Nya sendiri, nahwu alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Jadi dalam ayat ini Allah memuji dirinya sendiri. Segala puji bagi Allah zat yang menciptakan langit dan bumi. Wa hamduhu ba'du ibadih. Yang kedua, Allah memuji sebagian hambanya. Kaqaulihi ta'ala fi Ayyub, ni'mal abdu innahu awwab. Ayyub adalah hamba terbaik dan ia merupakan seorang yang selalu kembali pada Allah. Jadi Allah memuji hambanya itu juga termasuk bagian hamdu qadim ya. Karena pujian itu datang dari Allah. Wa hamdani hadithan, dua hamd yang lain adalah hadith. Wahuma hamda hamduna lahu ta'ala wa hamdu ba'dina li ba'd. Dua hamad yang hadis itu adalah pujian kita terhadap Allah atau pujian sebagian kita ke sebagian yang lain. Wa yanqasimul hamdu ila wajib. Hamad itu hukumnya ada yang wajib, kalhamdi fi sholat wa fi khutbatul jum'ah. Seperti memuji Allah di saat sholat. Sholat itu kan ada alhamdulillahirrabbilalamin ya, dalam fatihah itu. Dan juga di khutbah Jumat ya, itu kan juga ada syarat berupa, ada rukun ya, rukun berupa hamad. Wa ila mandub kalhamdi fi khutbatin nikah. Wa fi ibtida'i du'a. Wa ba'dal akli wa syurbi. Wa fi ibtida'il kutub al-musannafah. Hukum kedua hamad adalah sunnah. Sunnah ini seperti memuji Allah di saat khutbah nikah, di saat memulai doa, setelah makan dan minum, dan memulai menulis ya kitab-kitab, menulis kitab. Wafif tidak idar sil mudarisin, memulai mengajar bagi guru, bagi kiro atau tolibin, bainaya dayil mu'allimin. Dan sebelum para pelajar membaca kitabnya di hadapan gurunya. Wa ila makruh. Kalhamdi fil amakin al mustaghdharah. Hukum hamad ada juga yang makruh ya. Contohnya seperti memuji Allah di tempat-tempat yang dianggap menjijikkan, kal masjarah wal masbalah, seperti tempat penyembelihan itu kan banyak darah ya, dan juga tempat sampah. Wa mahali qadail hajah, dan tempat membuang hajat ya, tempat berak atau toilet. Wa ila haramin kalhamdi indal farohi bil wuku'i fi maksiat. Hukumnya bisa haram, contohnya seperti memuji Allah di saat bangga melakukan kemaksiatan, bahagia melakukan kemaksiatan. Jadi bahagia melakukan kemaksiatan kemudian mengucapkan alhamdulillah itu ya haram, alhamdulillahnya haram. Wa'alam annahu ja'a fi fadlil hamdi ahaditsu katsirah. Banyak sekali hadis yang menunjukkan keutamaan hamdu. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anallahu azza wa jal yuhibbu ayyuhmad. Diriwayatkan dari Nabi bahwa Nabi bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jal menyukai dirinya dipuji oleh hamba-hambanya. Jadi semakin dipuji, Allah semakin suka. Wa arjad dailami marfu'an innallaha yuhibbul hamd wa yuhmadu bihi liyusiba hamidahu. Wa ja'ala alhamdul nafsihi dzikra wa libadihi dzukhra. Allah menyukai pujian. Allah menyukai pujian yang digunakan untuk memuji dirinya. Dan Allah menyukai pujian ya, pujian yang digunakan untuk memuji dirinya supaya Allah memberi pahala bagi orang yang memujinya. Dan Allah menjadikan pujian untuk dirinya itu pengingat ya, zikir, dan untuk hambanya sebagai simpanan ya, simpanan kelak di akhirat. Wa fil Badril Munir anhu alaihi salam, dalam kitab Badril Munir ada riwayat dari Nabi yang berbunyi, hamdulillah amanun lin ni'mah min zawaliha. Jadi memuji Allah itu adalah sebagai pengaman dari hilangnya nikmat. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, man labisa thawban faqala alhamdulillahilladzi kasani hadza thawb min ghairi khawlin min wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Ada juga satu riwayat yang menceritakan bahwa barang siapa yang memakai pakaian dan dia membaca doa ini, alhamdulillah hingga akhir ini, segala puji bagi Allah Zat yang memberikanku pakaian ini, yang memakaikan pakaian ini kepadaku tanpa ada kekuatan dariku, maka semua dosa yang telah dilakukan akan diampuni Allah. Wa abdulul mahamidi ayakul al-abdu alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Kalimat untuk memuji Allah yang paling utama adalah alhamdulillahi hamdan, itu ya sampai akhir. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang mencukupi nikmatnya dan membalas tambahan-tambahannya. lima waroda anallah ta'ala lama ahbatu abana adam ilal ardi qala ya rab alimnil makasib wa alimni kalimatan tajma'u li fiha al mahamid. Mengapa kalimat tadi dikatakan kalimat terbaik untuk memuji? Karena ada satu riwayat yang menceritakan bahwa di saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam ke bumi, lalu Nabi Adam berkata, "Wahai Tuhanku, ajarilah aku bekerja dan ajarilah aku satu kalimat yang bisa mengumpulkan semua pujian." Fa auhallahu ilaihi an kul salasan inda gil subahin wa masa alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yakafi'u majida. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Adam, ucapkanlah kalimat ini 3 kali di setiap pagi dan sore. Di pagi 3 kali, sore 3 kali, mengucapkan alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yakafi'u majida. Wa lihada law halafa insanun layahmadanallaha bimajami'il mahamid barra bidzalik. Oleh karena itu, andai kata ada seorang yang bersumpah dia akan memuji Allah dengan seluruh pujian, maka ia akan terbebas dari sumpah itu dengan kalimat alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yakafi majida. Wa qala ba'dul arifin, sebagian orang-orang yang mengenal Allah berkata, alhamdulillahi thamaniyatu ahruf kabwabil jannah. Jumlah huruf di kata alhamdulillah adalah 8 ya. Alif, lam, ha, mim, dal, lam. Lamnya 2 ya, kemudian ha, itu jumlahnya 8. Jumlah 8 ini sama dengan jumlah pintu surga. Faman qalaha an safa'i qalbin istahaqqa ayadkhulal jannata min ayyiha sa'a. Barang siapa yang mengucapkan kalimat ini dengan hati yang bersih, maka dia berhak masuk ke dalam surga dari manapun ia mau. Jadi pintu manapun yang ia mau. Jadi tidak ditentukan pintu yang mana, dia boleh memilih. Ayfayukhayyaru bainaha ikraman lahu. Jadi dia boleh memilih dari pintu manapun karena dia dimuliakan di sana. Walakin la yahtaru ilal ladzi sabaqa fi ilmihi ayat khula minhu. Tetapi pintu manapun yang dipilih itu sesuai dengan ilmu Allah yang telah ditetapkan sebelumnya. Qauluhul Fattahu wa min asma'illahi al-husna. Kata Al-Fattah di dalam Fathul Mu'in itu merupakan salah satu dari beberapa nama Allah. Wa huwa min siyagil mubalaghah. Dalam pembahasan nahwu atau sharaf, Fathah ini namanya sigot mubalaghah ya, bentuk yang digunakan untuk makna mubalaghah, melebih-lebihkan. Wa ma'nahul ladzi yaftahu khazainar rahmah ala asnafil bariyah. Makna dari Al-Fatah adalah zat yang membuka seluruh perbendaharaan rahmat, perbendaharaan kasih sayang kepada seluruh golongan makhluknya. Wagila al-hakim bainal khalaik min al-fathi bimaknal hukmi. Ada yang memaknai Al-Fatah ini adalah zat yang menjadi hakim, menjadi pemutus di antara seluruh makhluknya. Sebab kata Fatah ini menurut pendapat kedua diambil dari kata fatah yang bermakna hukum. Ada pendapat lagi yang mengatakan bahwa makna al-fatah adalah wakilal ladzi yu'inuka inda syada'id wa yanmika sunufal awa'id. Fatah adalah zat yang membantumu di saat kau mengalami kesusahan dan zat yang selalu memberimu macam-macam kenikmatan. Wakilal ladzi fataha al-nufusi baba taufiqih wa alal asrori baba tahqiqih. Ada juga yang mengatakan bahwa makna Al-Fatah adalah zat yang membuka hati, membuka pintu pertolongan pada hati seseorang. Dan zat yang membuka pintu keyakinan pada setiap hati, asrar ya sama ya. Kalau nufus itu ya tubuh ya, maksudnya jiwa dan raga. Wahadul abdi min hadal ismi ayastahida hatta yuftaha ala qalbihi fi kulli sa'ah baban min abwabil ghaibi wal mukasyafat wal khairat wal masyarat. Dan bagi hamba, manfaat yang bisa didapatkan oleh seorang hamba dari kalimat ini, kalimat alhamdulillah ya. Kalimat al-fatah ya. Manfaat yang bisa didapatkan oleh seorang hamba dari kata al-fatah, ia hendaknya berusaha senantiasa membaca kata ini hingga hatinya terbuka. Hingga hatinya terbuka pintu-pintu keajaiban ya, pintu-pintu goib, pintu-pintu mukasyafat. Mukasyafat ini ya bisa melihat alam malakut dan lain-lain. Pintu kebaikan dan pintu-pintu rahasia. Jadi setiap waktu mengucapkan al-fatah, al-fatah, supaya hatinya mengetahui keindahan-keindahan makhluk Allah yang tidak bisa diketahui oleh orang lain. Faman qara'aha isra salatil fajri 71 marrah wa yaduhu ala sadri tahara qalbah wa nawwar wa tanawwara sirruh wa yasirru amruh. Ini ada satu anjuran. Barang siapa yang membaca kata al-fatah, membaca nama Allah al-fatah setelah sholat qobliyah subuh sebanyak 71 kali dan membacanya di saat tangannya diletakkan di dada ya, tangan diletakkan di atas dada, maka hatinya akan disucikan Allah dan hatinya akan bersinar dan urusannya akan dipermudah oleh Allah. Wa fi sirrun 'adzimun litaisir rizqi wa ghairihi intaha min syarri asmaillahil husna. Dan ada banyak juga rahasia-rahasia yang besar. Rahasia besar di kata ini untuk melancarkan rezeki dan yang lain. Jadi penjelasan ini diambil dari Sarah Asmaul Husna. Sarah Asmaullahil Husna. Qauluhul Jawadu. Qauluhul Jawadu huwa sahi. Makna jawad adalah zat yang maha dermawan. Kama fil komus, seperti dalam kitab Al-Komus. Wa makna hul karimul mutafaddil ala ibadihi bin nawali qabla su'al. Makna jawad adalah zat yang maha dermawan yang selalu memberikan kenikmatan, memberikan pemberian kepada hambanya sebelum minta. Jadi nafas itu kan sebenarnya pemberian Allah ya. Nafas itu kan sebenarnya kenikmatan dari Allah. Kita tanpa meminta pun Allah memberikan nafas kepada kita, termasuk kesehatan dan lain-lain. Fit tuhfati manasuhu. Dalam kitab Tuhfah ada satu penjelasan. Al-jawadu bitafif kasirul jud ayil ato. Wa turidu bi'annahu laisa fihi tawqif. Wa asma'u ta'ala tawqifiyatun alal aso. Dalam kitab Tuhfah dijelaskan bahwa jawad, kata jawad ini wawunya tidak ditasjid. Ya. Wawunya tidak ditasjid. Artinya adalah zat yang banyak memberi. Namun penjelasan ini ditentang bahwa kalau kata jawad itu bermakna kasir wujud, itu berarti nama Allah tidak tawqifi. Tawqifi itu ya sesuatu yang sudah paten, tidak bisa dirubah-rubah lagi. Sedangkan semua nama Allah itu tawqifiyah menurut pendapat Asy'ah. Jawaban dari sanggahan ini, wajibanhu bi anafihi mursalan iqtadadu bimusnad. Barrawa Ahmad wa Tirmidhi wa Ibn Majah hadisan tawilan fihi bi anni jawadun majid indaha bihadfin. Hal itu dijawab bahwa penjelasan ini yang mengatakan bahwa jawad itu kasirul jud itu ada satu penguat. Penjelasan itu berupa hadis mursal ya, hadis mursal yang ada penguatnya. Bahkan Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Hajah meriwayatkan satu hadis panjang yang di dalamnya terdapat kalimat bi'anni jawadun majid. Berarti karena dalam hadis ada seperti ini, ada kalimat ini, maka tuduhan atau sanggahan bahwa nama ini tidak boleh diartikan dengan kasirul jud, sebab tauqifi, sanggahan itu bisa dibantah ya, bisa dijawab. Qauluhu al-mu'ini ala tafaqquhi fid din, zat yang membantu memberi kepahaman agama. Ail muafiki liman ihtarahu min ibadihi alaihi. Jadi Allah itu zat yang memberi taufik, memberi bantuan kepada orang-orang yang dipilihnya dari para hamba-hambanya. Liqaulihi alaihi salam, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalimat ini berdasarkan dari sabda Nabi yang berbunyi, barang siapa yang Allah menghendakinya menjadi orang baik, maka Allah memberi kefahaman tentang agama. Wa tafaqquhu atafahumu syai'an fa syai'an. Makna dari tafaqquh adalah memahami satu demi satu. Fali'an al-fiqha maknahu lugatan al-fahmu kama sayati. Karena kata fikih makna bahasanya adalah memahami. Dan nanti akan dijelaskan. Ini kebetulan di video sebelumnya pas ya dengan penjelasan Bajuri ya. Wad-dinu masyara'ahu Allahu ta'ala minal ahkami ala lisani nabihi alaihi salatu wassalam. Kata din artinya adalah hukum-hukum yang dijelaskan oleh Allah kepada lisan ya Nabi Muhammad. Sumyadinan li'anna nadinu lahu ainan qadu. Dikatakan din karena kita tunduk kepadanya. Jadi din itu artinya tunduk ya. Qauluhu asyhadu ay a'tarifu bilisani wa ud'inu biqalbi alla ma'budu bihaqqin mawjudun illallah. Kata asyhadu maksudnya adalah aku mengakui dengan ucapan dan aku tunduk dengan hati bahwa tiada yang disembah yang nyata, yang benar, yang ada di alam semesta ini kecuali Allah. Wa syahadatu lugatan at-tahaqququ bil basari awil basirah kal musyahadah. Syahadah maknanya secara bahasa adalah meyakini sesuatu dengan penglihatan atau dengan hati. Atau meyakini dengan hati seperti melihat dengan mata. Wasilahan kaulun sadirun min ilmin misahidi basorin obasiro. Secara istilah, syahadat adalah ucapan. Ucapan yang timbul dari pengetahuan yang didapatkan dengan melihat. Yang didapatkan dengan bersaksi. Baik persaksian mata maupun persaksian hati. Wala makana min syurutil islami tartibu syahadataini atau fa syahadatatsaniyah alal ula. Dan dikarenakan syarat Islam adalah mengurutkan dua syahadat, maka musannif mengathafkan syahadat yang kedua pada syahadat yang pertama. Lalu musannif berkata, wa syahadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa junjungan kita Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Wa ada bisyahadati li hadisi kullu khutbatin laisa fiha tasyahudun fahiya kal yadil jazma. Ay maktu il barokah au qali latiha. Mengapa musannif menuliskan syahadat? Karena ada hadis yang mengatakan bahwa setiap pendahuluan yang tidak diberi syahadat, maka hal itu seperti tangan yang juzam, ya, tangan yang berpenyakit. Maksudnya, kitab yang ditulis itu barokahnya tidak ada atau kurang, ya, kurang atau tidak ada sama sekali. Walamma qila innaha yutlabu min kulli badi'in fi fanni arba'atu umur ala walima qila innahu yutlabu min kulli badi'in fi fannin arba'atu umur ala sabil wujub asyina'i. Juga alasan yang lain, ada satu aturan ya, aturan yang tidak tertulis, bahwa dalam setiap permulaan pendahuluan di setiap pendahuluan satu disiplin ilmu itu dianjurkan untuk menuliskan 4 hal. Dan kewajiban ini tentunya kewajiban yang secara akademik, ya, bukan akademik ya, kewajiban buatan ya, bukan kewajiban secara syariat. 4 hal itu adalah tasmiyatun nafsihi wa kitabihi wal ityanu bi bara'atil istihlal. 4 hal itu adalah yang pertama menyebutkan dirinya, jadi harus mengenalkan diri. Yang kedua mengenalkan kitab. Yang ketiga mana tadi? Oh, mohon maaf ya. Ini salah baris ya. 4 hal itu adalah basmalah, hamdalah, tasyahud dan sholawat ya. Wasalasatun ala sabilin nadbi sinai. Ya, jadi ada 4 kewajiban, ada 3 kesunahan. Kewajiban dan kesunahan ini bukan syariat ya, tapi kewajiban atau kesunahan dari penulisan. 3 kesunahan itu adalah mengenalkan diri, mengenalkan kitab dan menggunakan bara'atul istihlal ya. Bara'atul istihlal itu ya menyebutkan istilah-istilah yang khusus dimiliki oleh kitab yang akan ditulisnya. Jadi kalau kita fikih ya pendahuluannya menggunakan kalimat-kalimat atau kata yang biasa digunakan di ilmu fikih. Kemudian mana tadi? Wafat Syekhu rahimahullahu taala huna minal umuri al-mantubah tasmiyata nafsihi. Dan dalam tulisan ini, dalam Fathul Mu'in ini, penulis Fathul Mu'in tidak melakukan satu hal. Tidak menuliskan satu kesunahan ya, kesunahan tadi yaitu beliau tidak mengenalkan dirinya. Beliau tidak mengenalkan dirinya. Ini sebentar ya. Ini ada yang nonton atau tidak sebenarnya ini? Sampai mana tadi? Qauluhu syahadatan masdarun muakkidun li amilih. Jadi kata syahadatan ini adalah masdar yang menguatkan amilnya. Qauluhu darul khulud fil jannah. Ya al jannah ya. Kata darul khulud yang dimaksud adalah surga. Qauluhul maqamil mahmud huwa maqamu syafa'atil uzma fi faslil qadha'. Yahmaduhu fihil awwaluna wal akhirun. Yang dimaksud maqam mahmud ya dalam Fathul Mu'in itu adalah maqam atau apa maqam itu ya? Maqam syafa'ah, maksudnya pangkat ya, pangkat syafa'ah itu yang besar dalam keputusan nanti di akhirat ya, di saat semua orang berada di mahsyar itu ya. Itu nanti Nabi masih bisa menolong. Dan pangkat inilah yang dipuji oleh seluruh makhluk ya, baik yang sebelum maupun setelah Nabi Muhammad. Qauluhu sallallahu ay Allahumma sholli alaihi wasallim. Kata sholla ini kan menggunakan fi'il madhi, tapi artinya adalah fi'il amr ya. Jadi tidak berita tapi doa. Wa ata bil fi'la ini bisyukatil madhi roja atahat kuki husulil mas'ul. Di penulis menggunakan fi'il madhi wasolla, wasolla dan wasalama ya, menggunakan dua fi'il madhi itu supaya berharap harapannya tercapai. Jadi fi'il madhi itu kan sesuatu yang sudah terjadi ya. Fa inna masalla wa sallama al muallif fi awal kitabih imtithalan li amrillah ta'ala fi qaulihi ta'ala. Jadi mengapa musannif bersolawat dan salam di pendahuluan kitabnya? Sebab mengikuti perintah Allah dalam firman-Nya yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu shollu. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian. Bersolawat kepada Nabi ya. Walimakum ma'ala dzalika aklan wa naklan minal burhan. Dan karena hal itu, mendoakan Nabi itu, mendoakan Nabi itu kesunahan ya, kesunahan baik dari sisi rasio akal maupun dari sisi dalil. Amanaklan faqaulu ta'ala wa rafa'na laka dzikrak aila utkaru illa wa tudkaru ma'i. Secara dalil kesunahan ini adalah firman Allah, wa rafa'na laka dzikrak, aku mengangkat namamu. Aku mengangkat namamu. Artinya aku tidak disebutkan kecuali engkau disebutkan bersamaku. Jadi setiap menyebutkan Allah, kesunahannya adalah menyebutkan Nabi bersamanya. Wa ma aklan fali anal mustafa huwallazi 'allamana syukral mun'im. Wa kana sababan fi kamali hadzal nau'i al insani. Fastaujaba qarnu syukrihi bi syukril mun'im. Secara akal, mengapa kita harus mendoakan Nabi? Karena Nabilah yang mengajari kita cara bersyukur kepada Allah. Dan Nabi juga yang menyebabkan kesempurnaan manusia, kesempurnaan jenis manusia. Oleh karena itu, kita seharusnya menyertakan bersyukur kepada Nabi di saat kita bersyukur kepada Allah. Amalan bil hadisil qudsi, abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitu ni'mata ala yadih. Berdasarkan dari hadis qudsi yang mengatakan bahwa wahai hambaku, engkau belum bersyukur kepadamu selama engkau belum bersyukur pada orang yang aku berikan nikmat kepadanya. Maksudnya pelantara ya. Kalau kita mau bersyukur kepada Allah itu, kita juga harus bersyukur kepada orang-orang yang mengajari kita tentang itu. Wala syakka bi annahu sallallahu alaihi wasallam al-wasitatul udhma lana fi kulli ni'mah bal huwa aslul ijad li kulli makhluk. Dan tidak diragukan lagi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pelantara terbesar bagi kita dalam setiap kenikmatan yang kita dapat. Bahkan Nabi adalah sumber dari seluruh kehidupan ya, sumber dari seluruh makhluk yang diciptakan Allah. Kama qala dzul izzati wal jalal laulaka laulaka lama khalaqtul aflak. Seperti yang disabdakan oleh Allah, yaitu andaikan bukan karena engkau, niscaya tidak aku ciptakan seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Wa lam annahu ja'a fi fadli sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ahaditsu katsira. Ketahuilah bahwa keutamaan berselawat kepada Nabi itu ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Beberapa hadis yang menjelaskan keutamaan berselawat kepada Nabi. Minha qauluhu subhanahu wa ta'ala, minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya fi kitabin lam tajalil malaikatu tastaghfiru lahu madza masmi fi dzalikal kitab. Termasuk kelebihan berselawat, keutamaan berselawat adalah sabda Nabi yang mengatakan barang siapa yang bersolawat kepadaku di tulisannya, di kitabnya, maka malaikat akan senantiasa memintakan ampunan untuknya selama namaku masih berada dalam kitab itu. Jadi baiknya kalau kita punya kitab atau punya buku atau bahkan punya karangan ya, itu baiknya di halaman pertama diberi solawat, karena selama solawat itu masih ada, hewan-hewan memintakan ampunan untuk kita. Wa qawluhu alaihi salam man sarrahu ayyalqallaha wa huwa anhu radin falyuksir minas salati alayya. Ada juga sabda Nabi yang berbunyi, barang siapa yang kebahagiaannya adalah bertemu Allah dengan keadaan Allah ridho dengannya, maka perbanyaklah berselawat kepadaku. Jadi berselawat kepada Nabi itu bisa menjadikan Allah ridho kepada kita. Wa qawluhu alaihi salam man aktsara minas salati alayya fi hayatih amarallahu jami'a mulqadihi ayastaghfiru lahu ba'da mautih. Ada lagi sabda yang berbunyi, barang siapa yang memperbanyak selawat kepadaku di saat ia hidup, maka Allah akan memerintahkan seluruh makhluknya untuk memintakan ampun kepadanya setelah ia meninggal. Waqala alaihi salam akfiru minas salati alayya fa innaha nurun fil qabri wa nurun ala sirat wa nurun fil jannah. Nabi juga bersabda, perbanyaklah berselawat kepadaku, karena selawat kepadaku itu adalah cahaya di kuburan, cahaya di jembatan sirat, dan cahaya di surga. Jadi banyak sekali keistimewaannya. Wa qala alaihi salam akfiru minas salati alayya fa innaha tufti'u ghadabal jabbar wa tuhinu kaidas syaiton. Perbanyaklah selawat kepadaku, karena selawat kepadaku itu bisa memadamkan apa ya, murka dari Allah, dari orang-orang yang sewenang-wenang ya, dan bisa mengalahkan tipuan setan. Wa qala alaihi salam aksarukum salatan alayya aksarukum aswajan fil jannah. Orang yang paling banyak bersolat kepadaku adalah dia yang kelak paling banyak memiliki istri di dalam surga. Jadi selawat itu memperbanyak istri di surga. Fi hadisin marfu ma jalasa qaumun fatafarraqu min an ghairi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa tafarraqu an antana min jifati himar. Ada satu hadis yang mengatakan bahwa tidak ada satu kelompok yang berpisah dari tempatnya. Satu kelompok yang duduk kemudian berpisah, yang tidak berselawat kepadaku, kecuali ia terpisah dalam keadaan lebih bau daripada bangkai keledai. Jadi tidak berselawat saat berpisah itu ya dampaknya seperti itu. Wa qala Ibnul Jauzi fil Bustan, fa idza kana al masjidu alladhi la yusalla fihi yakunu bihadhil halah fala waswa ayatafarraqal musalluna alaihi an majlisihim an atyaba min khazanatil athar. Jadi kalau ini menurut Ibnu Al-Jauzi ya, Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Bustan, kalau tidak bersolawat berarti memiliki bau yang sangat sangat bau itu, maka pengertian sebaliknya adalah kalau bersolawat berarti semua orang yang berpisah itu memiliki aroma wangi yang lebih wangi dari semua parfum. Wa dzalika li anna sallallahu alaihi wasallam kana atyabat thayyibin wa adharat thahirin. Hal itu karena Nabi adalah makhluk yang paling wangi dan paling suci, paling bersih. Wa kana idza takallama imtala al majlisu bi atyaba min rihil miski. Bila Nabi sudah bersabda, maka di majlis beliau itu tercium aroma wangi yang lebih wangi dari minyak misik. Wakana majlisun yutgaru fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam tanmu minhu raihatun thayyibah tahtariqu samawati sab'a hatta tantahya ilal arsy. Begitu pula satu tempat yang disebutkan Nabi di sana, disebutkan Nabi di sana, tempat itu akan akan memunculkan aroma wangi yang tembus hingga langit ketujuh, hingga tembus ke ars ya, ke ars. Wa yajidu kullun min wa yajidu kullu man khalaqahu Allahu rihaha fil ardi ghairal insi wal jinni. Dan aroma itu bisa tercium oleh seluruh makhluk yang ada di bumi kecuali manusia dan jin. Fa innahum la wajadu dzalika raihah lasta wala kullu wahidin minhum bila dzatiha an ma'isyatihi. Dan andai kata jin dan manusia mencium aroma itu, niscaya mereka akan menikmati aroma itu hingga meninggalkan semua pekerjaannya. Wala yajidu tilka raihah malakun au khalqullahi ta'ala illa staghfara li ahli majlis. Dan setiap malaikat atau setiap makhluk yang mencium bau itu, mereka memintakan ampunan kepada orang-orang yang berada di sana. Wa yuktabu lahum bi'adati hadzal khalqi kullihim hasanat. Dan ditulis untuk mereka kebaikan sejumlah semua makhluk yang mencium bau itu. Wa yurfa'u lahum bi'adadihim darajat. Dan derajat mereka juga diangkat sebanyak jumlah makhluk yang mencium itu. Wa ma indallahi aktsar. Dan sebanyak apapun pahala yang didapatkan, tetap apa yang ada di samping Allah itu lebih baik daripada yang lain, lebih banyak daripada yang lain. Wa salati alaihi sallallahu alaihi wasallam fawaida la tuhsa. Kemanfaatan atau apa ya? Keutamaan yang didapatkan saat kita berselawat ya. Keutamaan berselawat kepada Nabi itu ada banyak sekali hingga tidak bisa dihitung ya. Minha annaha tajrul qalba minadzulmah. Termasuk manfaatnya adalah selawat itu bisa membersihkan hati ya, bisa menerangi hati dari kegelapan. Watughni anisyah, dan bisa menjadikan tidak butuh guru. Watakunus sababan lil wusul, bisa sampai kepada Allah, menyebabkan seorang hamba sampai kepada Allah. Watukthiru rizqa, bisa memperbanyak rezeki. Wa anna man aktsara minha haramallahu jasadahu 'alan nar. Dan barang siapa yang memperbanyak selawat, maka Allah akan mengharamkan tubuhnya pada neraka. Jadi neraka diharamkan untuk menyiksa tubuhnya. Wa yam bagilisah si idza shalla 'alaihi ayyaku nabi akmalil halat. Sebaiknya bagi seseorang yang bersalawat kepada Nabi, ia sebaiknya dalam keadaan yang paling sempurna. Mutatahhiran, mutawaddian, mustaqbilal kiblah. Dalam keadaan wudu, dalam keadaan suci, dan menghadap ke kiblat. Mutafakiran fi dzatihi ashaniyah. Dan mengingat kesucian zat Allah. Li'ajli bulughin nawali wal umniyah. Supaya harapan-harapan bisa tercapai dengan itu. Wa ayyuratilal huruf, dan membaca huruf dengan pelan-pelan. Wa allayu ajila fil kalimat, tidak cepat ya, membacanya tidak cepat. Kama qala sallallahu alaihi wasallam idza shallaitum alayya fa ahsinu sholata alayya. Seperti anjuran Nabi, bila kalian bersolat kepadaku maka berselawatlah dengan baik. Fa innakum la tadruna la ala dzalika yuradu alayya. Karena kalian tidak tahu, barangkali selawat yang kau ucapkan itu diperlihatkan kepadaku. Maksudnya kalau kita berselawat dalam keadaan buruk kan, itu kan malu juga kita di hadapan Nabi. Selawat kita ternyata buruk sekali, itu kan juga malu. Wa qul Allahumma ja'al salawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin abdika wa rasulik. Dan Nabi memerintahkan kepada para sahabat, bila kau bersolawat maka ucapkanlah, ya Allah, jadikanlah solawatmu dan keberkahanmu kepada Rasul yang paling mulia dan pemimpin para orang-orang yang bertakwa dan akhir para nabi, yaitu junjungan kita Muhammad, hamba dan utusanmu, imamil khairi wa qaidil khair, pemimpin kebaikan dan penuntun kebaikan, wa rasulur rahmah, dan utusan yang menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Allahumma ba'athu maqama mahmud alladhi yaghbiduhu fihi al-awwalun wal akhirun. Ya Allah, berikanlah dia derajat yang terpuji, yang derajat itu dipuji oleh seluruh umat sebelum dan setelahnya, seluruh makhluk sebelum dan setelahnya. Rawahu Dailami maqufan an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum. Hadis ini diriwayatkan dari Ad-Dailami dan bersumber dari Ibnu Mas'ud. Hadis mauquf itu maksudnya ya tidak sampai ke nabi ya. Kalau sampai ke nabi namanya hadis marfu. Qauluhu ala alihi. Ata bidzalika amdisalan li khabari qulullahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Kalimat wa ala alihi dalam fathul mu'in itu ditulis oleh musannif sebab mengikuti hadis ucapkanlah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Jadi nabi mengajari para sahabatnya di saat bersolawat itu tidak hanya bersolat kepada Nabi, tapi bersolat juga kepada para keluarganya. Wa qauluhu wa ashabihi. Kalimat wa ashabihi. Wajhunat bil ityan bihim fi nahwi hadal maqam ilhaquhum bil ali. Biqiyasil awla. Kesunahan mendoakan para sahabat Nabi itu adalah menyamakan mereka dengan keluarga, dengan penyamaan yang lebih baik. Li'annahum afdalu minal alil ladzina la suhbata lahum. Karena sahabat itu lebih baik daripada keluarga yang tidak pernah bersama Nabi. Jadi sahabat itu kan orang-orang yang pernah bersama Nabi ya. Kalau dibandingkan keluarga yang tidak pernah bersama dengan Nabi, itu lebih baik sahabat. Wa nadharu lima fi minal bid'ah al-karimah innama yaqtadi syaraf min haidzat. Dan dari sisi sahabat itu memiliki darah Rasul, memiliki apa ya, darah atau sebagian dari Rasul, sepotong daging dari Rasul, itu menuntut kemuliaan zat mereka, kemuliaan diri mereka. Wakalamuna fi aktsariyatil ulumi wal ma'arif. Jadi keutamaan yang dimaksud ini adalah kemuliaan dari sisi pengetahuan ya, dari sisi pengetahuan. Jadi kalau dari sisi tubuh itu tentunya lebih mulia apa keluarga Nabi ya, tapi dari sisi kemuliaan itu lebih mulia para sahabat. Hadza bina'un 'ala ma huwa al-masyhur fi ma'nal al. Penjelasan ini hanya bisa berlaku bila kita memaknai keluarga dengan makna yang masyhur. Amma alama qad yuradu bihim fi nahwi hadzal maqam kama syati fi kalamihi fal ashabu ridwanullahi alaihim ajmain al wa kadza ghairuhum. Kalau kita memaknai keluarga Nabi dengan makna yang lain karena ini adalah dalam rangka berdoa, maka para sahabat itu juga termasuk keluarga Nabi. Begitu pula orang Islam yang lain. Wahina idin fa ifraduhum bi dzikril lil i'tina'i bihim lima khassu bihim min ghairihim min al-fadli daf'an li tawahhum iradatil ma'na al-masyhur lil alihuna indaha kurdi. Jadi kalau alihi dimaknai seluruh umat Islam, berarti menyebutkan sahabat ini adalah dikarenakan perhatian dengannya. sebab mereka memiliki keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang lain yang tidak pernah bertemu dengan Nabi. Selain itu juga disebutkan agar kata Ali tidak dimaknai dengan makna yang biasa diartikan untuknya. Qauluhu al-amjadi jam'u majidin au majid ala ghairi qiyas. Kata amjad ini adalah jamak dari majid atau majid ya, yang tidak sesuai qiyas. Wal majdu syarafu war rifa'ah wa huwa wasfun likullin minal ali wal ashab. Kata majdu artinya adalah kemuliaan dan ketinggian. Ini adalah sifat bagi keluarga sekaligus sahabat Nabi ya. Jadi sifat untuk dua kalimat sebelum, untuk dua kata sebelumnya. Salatan wassalaman mansubani alal maf'uliyah al-mutlaqah bi sholla wassalama. Kata salatan wassalaman ini adalah dua kata yang dibaca nasab yang menjadi masdar dinasabkan oleh kata sholla dan salama. Wa atabihima li'ifadati takwiyah wa ta'kid. Menyebutkan kata salatan wassalaman ini maknanya adalah menguatkan ya. Afuzu bihima ay atfaru wa ablugul maksud bisa babihima. Jadi salawat dan salam itu bisa menjadikan seseorang bahagia ya, bahagia di akhirat. Jadi salawat dan salam yang musonif bisa mendapatkan kebahagiaan sebab keduanya yaumal ma'ad di hari kiamat ya. Bifathil mim bima'nal marji wal masir kama fil muhtar wal murad yaumal kiamah. Kata yaumul ma'ad ini huruf mimnya di fathah ya, maknanya adalah tempat kembali seperti yang dijelaskan dalam kitab Al-Muhtar. Dan yang dimaksud dengan tempat kembali atau hari kembali adalah hari kiamat. Qauluhu wa ba'du. Qauluhu wa ba'du ila akhirih ay wa ba'da ma taqaddama minal basmalati walhamdalah wa tasyahudi wassalati wassalamu ala nabi wal ali wa ashabihi. Fa'akul lakum hadha. Jadi wabadu ini, setelah kata wabadu ada banyak sekali yang dibuang ya. Yaitu maknanya adalah setelah mengucapkan basmalah, hamdalah, syahadat, salawat dan salam kepada Nabi dan kepada keluarga dan sahabatnya, maka aku ucapkan kepada kalian hadha. Fahya yu'tabiha inda iradadil intiqali min naw'un minnal kalam ila naw'in akhar minhu. Kata ba'du itu ditulis untuk berpindah dari satu pembahasan ke pembahasan yang lain. Wal kalamu 'alaiha mimma ufrida bitta'lif fala hajata ila al-italah. Pembahasan tentang ba'du ini termasuk pembahasan yang perlu apa ya? Pembahasan yang ada kitab tersendiri, pembahasan khusus untuk itu ya, sehingga tidak pantas, tidak butuh untuk diperpanjang. Wa qurratil aini qala fil qamus qarrat al ainu takirru bil kasri wal fathhi taqarru qarratan wa tudhammu wa qururan. Jadi kata korro ya korro, korot takiru atau takoru atau takuru juga bisa, kurotan wa kururon itu maknanya baridat ya, dingin, wan kotoa buka uha, dingin dan tangisannya telah berhenti. Auroat maka nat mus tau apa mus mutasyawikoh ilaih atau melihat sesuatu yang disukai. Indah bi tasarruf wa huna kinayatun an sururil aini. Ini adalah ungkapan untuk kebahagiaan hati, kebahagiaan mata maksudnya hati ya. Li'anau yalzamu min bardil aini as-surur fa hiya kinayatun istilahiyah. Jadi kalau mata bahagia itu biasanya kalau mata dingin ya, mata tidak sedih itu hatinya bahagia. Jadi kata ini adalah ungkapan secara istilah, kinayah secara istilah ya, bukan kinayah secara ilmu bayan. Wasammahu bidzalik, wasammahu bihadzal ismi li'annahu yahsul bihi sururun wa farahun liman yattali alaihi. Jadi sampai mana tadi? Wasamahu bihadal ismi li'annahu yahsulu bi sururun wa farah liman yattali 'alaih. Jadi mengapa dinamakan Fathul Mu'in? Karena ya kitab ini bisa mendatangkan kebahagiaan ya bagi orang yang membacanya. Qauluhu yubayyinul mafat. Yubayyinul murad ya. Ayyud hirul ma'nal murada min al-fadil matni. Wadhalika yakunu bibayanil fa'il wal maf'ul wal marji'id dhamiri wa nahwi dhalik. Kitab Fathul Mu'in ini adalah kitab yang menjelaskan makna yang digandaki dari kalimat-kalimat maten. Penjelasan itu bisa dengan menjelaskan fa'il, maf'ul, tempat kembalinya dhamir, dan lain-lain. Qauluhu wa yutammimul mafat, wa yutammimul mufat ya. Bidhamil mimi ismu maf'ul, yakni yukamilul ma'nal mustafada mimma marra. Jadi menyempurnakan ya, menyempurnakan pemahaman-pemahaman yang ada di kitab Qurratul Ain. Wa yahtamilu ayakuna masdaran mimian bimaknal fa'idah. Jadi bisa juga dibaca mafat ya. Kalau mafat itu masdar mim, kalau mufat itu isim maf'ul. Wa la yahfa husnu dzikri tabyin fi janibil murad wa tatmim fi janibil mafat. Lihtiyajil murad ilal kashfi wal idoh li khofai wal mafat ila takmil wa tatmi minnaksi bidik rinah wikoidin. Jadi keserasian antara yubayinul murad dan yutamimul mafat itu ya. Kata murad itu disandingkan dengan yubayinu dan kata mufat atau mafat disandingkan dengan yutamimu. Mengapa demikian? Karena makna itu membutuhkan penjelas ya. Sebab makna itu terkadang samar, terkadang tidak jelas. Kemudian pemahaman itu membutuhkan penyempurna, penyempurna dari kekurangan. Sebab kadang penjelasan itu perlu ada beberapa tambahan, beberapa catatan ya. Bisarhi mutalikun bifathi ya, qabla ja'lihi alaman. Amma ba'dahu fahuwa juz'u alamin falayata'allaku bisya'. Kata bisyarhi ini berhubungan dengan kata fathu ya, sebelum menjadikannya nama. Tapi setelah menjadikan nama, kata ini adalah bagian dari nama, sehingga tidak punya hubungan dengan kalimat apapun. Wa hadzal alamu murakkabun min tis'i kalimat laisa min halba'ul ula. Nama ini tersusun dari 9 kalimat ya. Fathul Mu'in bisyarhi Qurratul Ain bimuhimmatiddin atau gimana itu jumlahnya 9 itu. 9 itu tidak menghitung ba ya. Wa kataba al-Jamal ala qawli syarhil manhaj bi fathil wahad manasuhu. Dalam kitab Jamal, Jamal itu hasiah dari Fathul Wahab ya. Dalam kitab Jamal ada penjelasan bahwa kata bi fathil wahad itu berhubungan dengan kata tasmiyat, berhubungan dengan kata samaituhu ya. Berarti huruf ba ini bukanlah bagian dari nama. Berbeda dengan yang kedua. Kalau yang kedua itu berhubungan dengan kata fathu. Oh, huruf ba kan ada dua ya. Samaituhu bi fathil wahab ya. Kalau ba yang pertama itu tidak bagian dari nama. Tapi kalau ba yang kedua itu berhubungan dengan kata fathu. Dengan memandang kata itu sebelum dijadikan nama. Tapi kalau melihat setelah dijadikan nama, maka huruf ba ini tidak berhubungan dengan apapun. Wahadal alamu murakkabun min siti kalimat. Dan di kata Fathul Wahab itu tersusun dari 6 kalimat ya. Wa dhahir annahu isnadi bi ja'li fathil wahab mubtada'an wa qawlihi bi syarhi manhajitul lab khabaron. Dan menurut dhahirnya ini adalah susunan isnadi ya, menjadikan fathul wahab mubtada dan menjadikan kalimat bi syarhi manhajitul lab khabar. Wa yab'udu kaunuhu idhofian aw majian intaha. Dan kalau susunan ini dijadikan susunan idhofi atau masji, itu sangat jauh ya. Ini sudah azannya, jadi saya akhiri. Terima kasih yang telah bergabung hingga akhir, yang telah menyimak hingga akhir video. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahu a'lam bishawabi.